pengajian niki wonten keluarga saking salah satu panitia inti ingkang sempat silaturahim ten pesantren kula, keluarganipun nembe tilar donya dipun timbali dening Gusti Allah. Monggo kita hadiahi Fatihah mugi-mugi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Selajengipun para jamaah ingkang kula hormati, keberadaan masjid menika mugi-mugi saged dados sarana tambahe Islam, iman, akhlak lan takwa kangge jamaahe khususe lan kangge masyarakat umume. Amin Allahumma. Terutama dalam hal pembinaan akhlakipun generasi muda. Kula nek ditangleti lapo arek kok nganti nakal, lapo remaja kok sampai nakal, gak sholat, mabuk-mabuan, pergaulan bebas. Jawaban kula sederhana, sebab gak gelem sobo masjid. Janji arek iku gelem sobo masjid, insya Allah. Bahkan saya bisa memastikan selamat islame, selamat imane, selamat akhlake, selamat agamane, selamat uripe. Solusi duwe anak nakal mu gampang, karantina nduk masjid, dadekno remaja masjid, pokon sering sobo nang masjid. Buktine nopon jenengan nate pireng ono tawuran antar remaja masjid. Halo, jenengan nate ngertos ono arek mendem nduk masjid, mendem nduk masjid, wah dijerati beduk karo takmir. Makanya ibu-ibu bojomu kok nuwakal pengen waras cancangan untuk masjid telung dino. Engko lek wayah adzan diuculi kon wudu kan mulu sholat jamaah terus didulang mangan, insya Allah telung dino waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun masalah anak niku penting, kula tak ngomong niki mawon ten panjenengan mboten dangu-dangu jenengan rungokne. Kanjeng Nabi dawuh tanah kahu tanah salu fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. He wong iki sing teko wong tak dudu se lah kok gak nyaut. He wong lah ngono cek ketok nek wong nang podo nikao nang podo rabio lenek wis nikah terus nang podo duwe anak keturunan. Soale aku Kanjeng Nabi iku suk dino kiamat bakal ake-akean umat, awakmu tak gawe bangga-banggaan malah nyawang sing nyuguhi ngombe. Kula sampean diperintah Kanjeng Nabi kengken nikah. Para jomblo-jomblo

masih gak enak-enak ya dipaksa panganan niku tombo dikongkon mangan sing akeh ancene penyakite mergo kurang mangan. Saiki seje dokter iku lek nuturi wong lara ngene sembuh wareng mbok pangan mangkane ya lara kon aja apa-apa diemploki kabeh ta gak oleh mangan ngene gak oleh mangan ngene gak oleh mangan ngene ngene apa nggih. Pakaian biyen elek-elek. Saiki mana ada pakaian elek? Apik-apik, apa meneh ibu-ibu sing rawuh nang kene iki apik-apik pakaiane. Ayu-ayu penampilane. Soale kan kate ketemu Anwar Zahid. Harus tampil secantik mungkin. Ono sing lolo niki jam 10 isuk mau isan. Alhamdulillah ngene iki kan isok ketemu langsung. Loh, biyen isok tuku klambi anyar iku setahun sepisan ngenteni apa? Riyoyo, iku anake wong sugih, riyoyo isok tuku klambi anyar. Lah nek anake wong gak duwe, masih riyoyo yo gak isok tuku klambi anyar. Yo klambi lawas iku diwenter. Sing guyu ketara tau menter. Omahe wong biyen iku elek-elek. Omahe wong saiki api-api, saiki gak ana omahe elek. Kula yakin wong keranggan ini omahe api-api kabeh. Nah, kadang-kadang sampean kok rumangsa omahe elek, iku asline omah sampean gak elek. Api omah sampean. Cuma ana tangga bangun omah api ngungkuli omah sampean. Dadi omah sampean malah ketok elek. Yo salah posisi ngono ae. Wong api eleke omah ing padha karo raine wong. Mulane bapak-bapakmu ya iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek-elek ya ketok ganteng. Bareng jejer wong ganteng-ganteng ya ketok. Mulane bapak, zaman lek kepengin ketok ganteng, longgo sak longgo sing ati-ati. Nggih, lek jejeran wong elek. Ibu-ibu yang ngono bu, sama nek kepengin ngetok ayu, longgo sak longgo sampean sing ati-ati. Ngelek o rombongan elek. Nang dlusu pondok tengah. Engko mesti ketok ayu dhewe. Lah kok dijejeri wong ayu, nang cepet-cepet ngalih, anggepen niku coba. Ngelek rezeki ku saiki tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Uangnya tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Tapi gelek rezeki sing halal tambah suwe tambah angel tambah angel tambah angel gini apa nggih. Padahal ilmu iso manfaat iku nek panganane halal. Donga dikabulna Allah diijabahi Allah iku nek panganane halal. Ibadah diterima Gusti Allah iku nek panganane halal. Lah saiki gelek sing halal murni tambah angel tambah angel tambah angel tambah angel. Mergo menungso niku kelakuane tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Contoh saiki. Ana wong keranggan nawakal nyolong ayam. Iki wong ya teko kok ndongsong ndong isore wit. Wong iki nyolong ayam. Terus ayam colongan niku didol, dituku bakul payu 50.000. Duit 50.000 haram. Ambek bakul didol nang sing duwe warung payu 100.000 duit 100.000 haram. Ambek sing duwe warung disembelih dicacal-cacal dimasak dadi 20 porsi. Sak porsi regane 10.000 berarti oleh duit 200.000 duit 200.000 haram. Maling ayam sing wonge ndongsong iki kok oleh duit 50.000 mau digawe tuku beras. Duit 50.000 nduk ngene bakul beras ya haram. Dalam sebulan bisa jutaan duit haram beredar nduk ngene keranggan. Iku baru wong siji sing nakal. Padahal wong keranggan sing nakal niku bayangno sak pira akeh duit haram sing beredar. Sak pira akeh panganan haram sing beredar. Jadi kadang-kadang Kula sampean niku mangan barang haram sing gak ngerti. Kiai barang yang ngono. Dapak gak ngono. Kadang-kadang kiai ku nampa duit haram sing gak ngerti. Lho pas diundang ceramah ngene iki. Oleh sangu terus sing melu nyumbang iku ana sing duit hasil colongan, duit hasil gak genah, misale. Ayo. Dadi kula sampean niku kadang-kadang ngapunten. Mangan barang haram sing gak ngerti. Nah, aku takon, mangan barang haram sing gak ngerti, ngoten niku dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Mboten. Mboten. Gak ngerti kok. Aku yo sok nduk akhirat kok disuweneni ambek malaikat. Hei Anwar Zaid, dalem. Kok niku duit haram barang kon tampani. Gak ngerti kok. Enggak ngerti kok. Jadi mangan barang haram, nompo duit haram, sing gak ngerti, gak dosa. Lek gak ngerti iki. Lek ngerti ya dosa lho ya. Lek gak ngerti. Halo. Mangan barang haram sing gak ngerti, iku gak dosa. Tapi apa-apa no, tetep pengaruh nduk nggone ati. Atine tetep peteng. Padha karo sampeyan ngombe minuman keras sing gak ngerti. Dosa napa mboten? Mboten, tapi ya tetep mendem. Ya ngelele pendelik-pendelik ngono matamu. Sapa ngomong matamu dhewe? Ngombe minuman keras sing gak ngerti lek iku minuman keras, ya gak dosa, tapi tetep mendem. Padha karo ngombe racun sing gak ngerti, ya gak dosa tapi tetep nglimbung. Ya pendelik-pendelik-pendelik terus kejet-kejet-kejet. Lah mangan barang haram sing gak ngerti iku gak dosa, tapi tetep pengaruh teng gene ati. Atine mendem, atine peteng. Akhire kelakuane tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Mulane tanda sing nomor loro, angel golek kanca sing kenek dipercaya. Saiki aku takon sampean jawab. Kelakuane menungso iku tambah suwe, tambah apik ta tambah elek? Omonganmu kok seje karo hadis ngono ya. Kelakuane menungso iku tambah suwe tambah elek. Biyen wong karo tangga apa-apa gantian ni biasa. Ibu-ibu niku lho masak kok kentekan lombok, kentekan brambang, jaluk tonggoi biyen biasa, nggih napa nggih? Genten ngekeki, genten gawe. Saiki tuku. Wis ta lah ngandelo, wong iki hadis kok kelakuane menungso tambah suwe, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Saman lek nontok TV, mengikuti berita nggone media sosial, jenenge wong mateni wong yuk bendino. Koyok gampang, peristiwa jahiliyah meneh. Mateni wong, malah ngapunten, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ya Allah, ingin aneh onok kejadian lanang wedok sak bojone bengi turu bareng wong loro, para kisuk sing lanang berok berok jerit jerit perkara barangnya diketok karo sing wedok. Nah, sing wedok gregeten murang-muring candak cek terus diiris gawe silet. Ya prutul. Wong alote yo mek ngono iku. Alote kumat-kumatan. Prutul kok. Ya Allah. Ana wong wedok nang wani ngetok barange sing lanang. Iki lek diterus-terusno kok suwe-suwe gak ana wong lanang wani turu jejer wong wedok. Wedi diketok. Ya Allah, ya Allah. Ya wani sih turu jejer wong wedok, tapi ya kudu katokan wesi. Pesen sik nang tukang las, wis gatek, gatek, gatek. Wong ngombe kok nyedot ya kaya ana gelas ngono lho mestine. Gak bener blas. Wis gatek, wis gatek. Wis Gatek sapa ngene nggo pantes-pantesan tok. Wis. Pantese ngekeki ngombe ya sing rada anget-anget ya apa. Wong trimo kongkon ngombe ngene nek dikeki sedotan ngene le pantes ta. Duit gawe tuku mercon. Gawe nukono ngombe penceramah eman. Wis panitia gak tepak. Wis gatik. Lek kula wis mulai ngaji, wis panitia gak ate ana sing intak-intik riwari wi cek nang panggung, cek nang kono koyo wong penting-penting kok dhewe. Mau sing dipikir apa? Lek panitia cerdas iki mestine sak gurunge munggah wis ditata kabeh. Iku bener, dadi gak ganggu konsentrasine jamaah. Soale lek ana panitia riwari wi mesti jamaah iku gak ngatekno sing ceramah. Mangkane aku gak seneng. Gaya apa diundang lek gak digatekno? Ya panitiamu dhewe kongkonen ceramah. Dilanjut napa mboten? Wis aja atek ana sing ngintak-ngintik riwari wi. Ayo ngaji kok. Kelakuane wong iki tambah suwe. Tambah elek. Padahal asline menungso iku sumber kedamaian. Sampai kelebu nduk ngene Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila ke lho gak apal nih iki wong Indonesia apa wong Afrika ke sila ke dua kemanusiaan yang adil dan beradab mboten kepitian yang adil dan beradab mboten kewedusan yang adil dan beradab mboten kejaranan yang adil dan beradab tapi kemanusiaan yang adil dan manusia itu sumber kedamaian. Mulane ketemu wong ya ati damai, ati tentrem, ati seneng. Biyen ngono. Wong iki biyen nyenengno wong. Saiki wong iki medeni wong. Biyen ana arek nggawa sepeda ditakoni, "Nak, sepedamu kon sene nang ndi?" "Tak jagang nduk prapatan." "Wis gak popo, nduk kono ana wong kok. Aman." Dadi ana wong iki rumangsa aman. Saiki gak ngono. "Nak, sepedamu kon delek nang ndi?" "Tak jagang nduk prapatan." "Hati-hati lho ya, nduk kono ana wong." Lek biyen wis gak apa-apa nduk kono ana wong aman. Saiki hati-hati lho ya nduk kono ana wong. Dadi ana wong iki saiki malah wedi. Ya Allah. Aku sajane iki ya wedi ketemu wong sakmene akeh iki. Kelakuane menungso tambah suwe, tambah elek. Gelek wong sing kenek dipercaya iku tambah angel. Tambah angel. Nek iki wis terjadi, alamat donya iki mulai rusak. Lan dandani kerusakane menungso niku diantarane yang melalui masjid. Mulane kabeh sing rawuh tak dongakno, muga-muga termasuk jumlahe wong sing qalbuhu muallakun bil masajid, atine nyantol nduk nggone masjid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lagi sampean rembo. Pun. Apa ae penggaweane sampean? Apapun aktivitas sampean, pokoke ayo usaha ngurip-urip agamane Gusti Allah. Ngeten nggih? Nah, saiki tak jak angen-angen pesene malaikat Jibril ten kene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan niki secara umum ya kanggo umate kangge kula sampean. Ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Gak ngerti ya wis. Mungkin biyen yo gak ngerti. Uripo sak karepmu tapi ngertenono awakmu mesti bakal mati. Seneng ana sapa ae apa ae sak karepmu tapi ngertenono awakmu bakal pisah karo sing mok senengi. Lakonono apa ae sak karepmu tapi ngerti nono apa yang mau lakoni awakmu bakal dibales. Eh perkara telu iki ayo diangen-angen dilu mari wes kok lu maksud aku dikokondok kene petang tahun. Pertama ish masyikta fa innaka mayitun uripo sakarepmu kate urip model ya apa terserah sakarepmu sak pola-polahmu tapi ngertenono fa innaka mayitun awakmu bakal mati. Wong urip iku bakal nyaut, wong urip mesti bakal iso urip ya iso siap urip kudu siap sanggup urip kudu sanggup wani urip kudu wani gelem urip kudu gelem lek gak gelem mati aja urip lek gak gelem urip nang mati yo mangkane gak usah wedi mati tiwas wedi lek wis wayahe yo tetep sing gak wedi yo mati sing wedi yo mati wis kadung urip aja atik wedi mati ana wong urip kok wedi mati iku padha karo wong mangan wedi ngising wani mangan ya kudu wani gelem mangan ya kudu gelem lah nek wedi mati ya apa gampang uripe telaten ana ae aja kuwatir engko lak mati-mati dhewe sedaya badhe mati mbuh kapan gak ana sing ngerti kabeh kula nggih badhe mati sampeyan nggih badhe mati mesti ning cuma sapa sing dhisik iku sing gak pati jelas. Mungkin kula karo sampeyan matine dhisik sampeyan. Utawa sebalike dhisik kula. Cuma lek ditontok praupane koyok-koyok dhisik sampeyan. Wes. Bener kabeh wong urip iku kate mati. Tapi iki ana resep cek gak mati-mati. Aman rungokno. Sampean pilih ndi? Mati ta gak mati-mati? Kok guyu sih? Saman pilih ndi mati ta gak mati-mati? Gak mati-mati. Terus kate lapo sampean? Gak mati-mati terus kate lapo. Sawangane wong koyoke moh mati, tapi umpama digawe gak mati-mati yo malah bingung. Ngapunten nggih. Ana kok resep cek gak mati-mati niku enten. Apa resepe? Pertama berjuang. Wong sing ahli berjuang walaupun wis mati tapi koyok-koyok gak mati-mati wong nek ahli berjuang lho. Contoh gampang-gampangan urusan donya presiden pertama Indonesia sang proklamator sinten? Sinten? Bung Karno. Bung Karno iku lak wis mati wis suwe matine wis winginane kok. Tapi sampai saiki lho, perjuangane, jasane sik dibahas karo wong akeh. Kaya-kaya isih urip. Dadi ana wong wis mati tapi kaya-kaya isih urip. Lah wong kranggane isih urip tapi kaya-kaya wis ana wong wis mati nah sik dibahas wong sak pirang-pirang. Lah sampean iki isih urip tapi gak ana sing bahas belas. Soale gak duwe kaapian namanya. Wali Songo yang dakwah babat Islam di Nusantara ini sedoyong pun sedo tapi sampai saat ini saya dibahas perjuangannya diterusno jadi koyok-koyok saya urip beramal oleh ganjaran terus padahal wes paham apa mboten? Bung Karno ku wis mati. Tapi aneh, fotone lo didol payu. Dadi ana wong wis mati fotone didol payu. Ana wong kranggan isih urip tapi fotone didol gak payu. Bapak-bapak mek menawa kepengin nyoba monggo. Foto Pak nang terus gwedhekno. Mene dolen nduk pasar. Insyaallah ya suwe payune. Wong liwat ketokno paling ya mengsem. Iki sapa? Ngene dapurane kok mentolo ngedol. Wis iki gak tak dawak-dawakno, soalnya engko lek tak dawak-dawakno sampean tambah nelongso mikir fotomu gak payu didol. Sek lumayan aku butuhku nang pinggir-pinggir embong sek akeh. Malah wong-wong lek ketok fotoku terus penasaran. Iki nanti ya, iki kapan ya? Apa mana ibu-ibu iki modele lek mbek aku gemes? Makasih sayang. Aku gak tak dawak-dawakno wis engko sampean nelongso mikir fotone gak payu didol. Ana sing perlu dibahas dawuhe Allah ten gene surat Yasin. Kula yakin sampean apal kabeh ayate. Wong Islam nek gak apal surat Yasin ya perlu diyasini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan kami mencatat serta membalas amal-amal yang telah dilakukan. Gak cuma amale tok, wa asarohum, lan tinggalan-tinggalane hasil perjuangane. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun wonge wis mati, tapi tinggalan-tinggalan amale hasil perjuangane tetap dicatat, tetap dibales terus oleh ganjaran. Kaya-kaya isih urip ngelakoni amal. Ngene gampangane, Pak. Bapak asale ndok kene gak ono masjid. Terus sampean bangun masjid. Melu urun bangun masjid. Sampean wis mati, masjid iki isih ono. Sampean terus oleh ganjaran. Soale masjid iku tinggalan sampean. Paham? Paham? Bejo sing melu nyumbang ini. Walaupun meneh wis mati wonge, masjid iki isih ana, dinggoni salat, dinggoni ibadah, dinggoni ngaji, oleh kiriman ganjaran terus soal iki tinggalane. Ndok kene misale gorong ana jamaah tahlil, terus sampean ngedekno jamaah tahlil, mlaku apik. Sampean mati, jamaah tahlil isih urip isih mlaku, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soal iku tinggalan sampean. Ndok kene misale durung ana pondok, terus sampean bangun pondok, melu bangun pondok. Mbok dadi kiyaine, mbok dadi pengurusé, mbok melu nyumbang. Sampean mati, pondok kok isih ana, pondok isih mlaku, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soal iku tinggalan sampean. Nduk kene gorong ana jamaah istighosah, sampean ngedekno jamaah istighosah. Sampean mati, jamaah istighosah isih urip, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Soal iku tinggalan sampean. Bapak-bapak, nduk kene misale gorong ana jamaah remi. Terus sampean ngedekno jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok bendahara, mbok seksi perlengkapan, tukang gelarno kloso terus turu. Sampean mati, jamaah remi kok isih urip, kok isih ana. Nek sampean nang kuburan ya dikucut karo malaikat. Dikeplek-keplekno karo malaikat. Wong mergo iku jariyahe sampean. Paham mboten? Paham mboten? Ya Allah. Mulane urip iki duwe yo tinggalan sing apik, punya prestasi juga punya prasasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro, cekak suwe-suwe. Resep gak melu nyangoni cerewet. Resep cek gak mati-mati. Nomor loro, duwe anak turun sing apik, duwe anak turun sing apik. Kanjeng Nabi lak dawuh ngeten, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Apik-apike menungso iku wong sing dawa umure apik amale. Elek-eleke menungso iku wong sing dawa umure elek amale. Mulane kula sampean nak rata-rata do pengen diparingi panjang umur. Mulai. Dilanjut apa langsung tak dongani? Api-api menungso iku sing dawa umure bagus amale. Elek-eleke menungso dawa umure elek amale. Aku lo sampean lek ndonga rata-rata muga-muga diparingi panjang umur. Nggih napa nggih? Sampean pengen panjang umur napa mboten? Umpama keturutan panjang umur temen ngono rencana sampean piro? 200-an? Kirang? 300-an? Iso. Saged. Sampean pengen umur 500-an, 700-an? Saged. Sing penting donya durung kiamat. Lho kok iso carane ya apa? Dadi wong sing apik, anakmu cetakan dadi wong sing apik-apik. Sampean dadi wong sing ahli ibadah, terus duwe anak ahli ibadah. Sampean wis mati, ibadah sampean diterusno anak-anak sampean. Ya Allah. Wis gak iso salat, mati yo. Tapi salate diterusno karo anak turune. Wis gak iso poso, wong wis mati. Tapi posone diterusno anak putune. Wis gak iso maca Quran, wong wis mati. Tapi maca Qurane diterusno anak putune. Ini berarti kan padha karo isih urip nglakoni amal. Amalul walad, amalul walid. Amale anak iku ya dadi amale wong tuwa. Ibadah anak wong tuwa oleh ganjaran. Maksiate anak wong tuwa ya oleh dosa. Halo. Paham tak gak sing? Anakmu iku awakmu sing nomor loro. Putumu iku anak awakmu sing nomor telu. Boyutmu awakmu sing nomor papat. Canggahmu awakmu sing nomor limo. Mangkane sok do akhirat wakeh wong tua sing kaget dituntun malaikat disuduhno ganjaran. Kewaget ndekne gak ngrumangsa nglakoni ibadah tapi oleh ganjaran sak pirang-pirang. Kewaget dituntun malaikat disuduhno ganjarane. Ya takon nang malaikat, "Heh, malaikat. Niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran haji ngeten niki? Ganjaran sampeyan, Mas. Nah, kula dereng nate haji yo." "Iya, sampeyan dorong haji. Anak sampeyan nglakoni ibadah haji. Berarti anak sampeyan haji, sampeyan oleh ganjaran haji. Apa maneh anak sampeyan pinter, sampeyan dihajekno amanah barang ngono. Ya Allah. Dadi anake sing lunga haji, wong tuane nampa ganjarane. Alhamdulillah, seneng." "Malaikat, heh, malaikat. Lah, iki ganjarane sapa malaikat? Ono ganjaran bangun masjid ngene iki. Ganjaran sampeyan yu." "Loh, lah kula biyen gak tau bangun masjid." "Sampeyan nancene medhit. Wong desamu bangun masjid kok gak melu nyumbang, tapi anak sampeyan ahli jariah untuk masjid. Saman yo nampa ganjaran ngene iki. Alhamdulillah, saweneng." Malaikat, "Heh, kat malaikat. Iki ganjarane sapa malaikat? Ono ganjaran maca Quran sak meni akeh." "Ganjaran sampeyan, Pak." "Lah kula mboten saged maca Quran, apalanku yo mek kulhu ae lek." "Lah kok oleh ganjaran maca Quran sak meni akeh?" "Eh, sampean nancen gak iso maca Quran, Pak. Tapi anak sampean kan hafal Quran. Anak sampean sing sampean pondokno nang gone Anwar Zahid iku lho. Iku ndok kono anakmu ngapalno Al-Qur'an, hafal Quran. Dadi sampean yo nampa ganjaran koyok ngene iki. Alhamdulillah. Selamat anakku tak pondokno. Lah tanggaku kaya anake penggaweane. Karo sepeda motoran weng. Alhamdulillah anakku tak pondokno saweneng. Kat malaikat. Lah iki ganjarane sapa malaikat? Kok ana ganjaran tahajud begitu indah, begitu agung?" "Nggih, ganjaran sampean, Pak." "Lah kula mboten nate tahajud niku. Kula biyen nek bengi yo tangi nglilir tapi ngoyo tok." Jere malaikat, "Yo ngono iku kelakuanmu. Nang buku catatan amalmu yang anger bengi yo piece of the jazz. Piece of the tour." "Lah nggih, wong kula mboten nate tahajud. Kula nek bengi yo tangi nglilir tapi yo ngoyo tok turu maneh." Lho kok oleh ganjaran tahajud sak menten katae, "Eh, anakmu ahli qiyamul lail, anakmu saleh ahli tahajud." Alhamdulillah, yo lumayan kok. Nguyang-nguyuh oleh ganjaran tahajud. Iku nek anak e api. Eh, malaikat, malaikat, kat-kat malaikat, kat. Lah, dosa-dosa kula ten pundi malaikat? Wong kula mbiyen nggih gelek ngrasani wong. Anak tangga sugih selamatan berkate gepeng ya tak lokno. Ana anake tangga wedok digonjone arek lanang ya tak lokno. Wong kiai ceramah ya tak lokno. Lah niku dosa-dosa kula niku ten pundi kan malaikat? Jare malaikat, "He, dosamu resik yo. Entek dosamu." Lho kok saged entek? Anakmu sregep istighfar. Jaluk no sepuro nang dosa dosamu, ono wong nang kentean dosa. Ya seweneng cerita tanggane, cerita kancane, "Mbak, aku saiki wis kentean. Resik, Mbak, dosaku wis kentean." Lho, kok iso resik? Eh, ya arek-arek iku sing ngresiki. Seweneng wong keranggan. Anake api. Anake nakal yo kemeng. Kau ngomong, "Eh, kat kat kat malaikat kat kat." Lah iku dosane sinten malaikat? Dosa nyolong petek. Ya dosamu, Cak. Loh, aku gak tau nyolong petek kok. Ya awakmu gak tau nyolong, tapi anakmu dadi garangan. Petek sak keranggan sing tukang ngentekno ya anakmu. Lah ngoten niku kula nggih oleh dosa. Ya iya, wong iku anakmu, gak mbok didik, gak mbok pondokno, gak mbok kongkon ngaji. Berarti kula lak disiksa. Ya iya. Lak loro malaikat diempet. Eh, kat kat malaikat kat. Lah niku dosane sinten malaikat kok enten dosa mendem kaya ngoten niku? Dosamu. Lho kula mboten nate mendem kok. Ya awakmu gak tau mendem, tapi anakmu cekokane ya wis ngono iku bendina. Kon yo ngerti ngono, anakmu gak kon tuturi ngono. Mau mikir wonge. Mangkane yo duwe anak nakal ahli maksiat iku luwara padha karo ngingoni mungsuh. Duwe anak nakal iki padha karo ngingoni mungsuh. Ya Allah. Wis muga-muga wong keranggan iki anake apik-apik kabeh. Wis gak kaya bapakne lah. Duwe anak lenakal padha karo ngingoni mungsuh lawara, makane anake penting. Penting ancene wong gak duwe anak niku susah, nggih napa nggih? Masya sogeh nang gak duwe anak. Ya nelongso kok. Bingung saking bingunge kadang nganti alate diperiksa-periksakno. Eh mbok menawa madhepe kurang pancer ta, kurang jebobok ta, kurang atos ta, kurang lincip. Tapi duwe anak nang nakal luwe susah mana? Ya Allah, ya Allah. Lah zaman pengen anaknya apik napa mboten? Oke, tak sudono resepe. Pokoke resep tok ngaji iki. Lewareng ngene iki Pak Lurah. Zaman lek pengen duwe anak pinter, rungokno. Sampean lek kepengin duwe anak pinter, sekolahno anakmu. Umumnya wong pinter-pinter iku kok tahu sekolah. Lek anakmu, lek sampean pengen duwe anak sing pinter ngaji, ya pondokno. Sak ngertiku kiai-kiai sing alim kae kok tahu mondok. Sampean pilih ndi sih? Duwe anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter, pilih ndi? Pilih? Ya pinter ya bener. Ya bener ya pinter. Ana, oh no, tapi wong tuane gak model kaya sampeyan ngono. Ya lek iso ngono lek iso. Ya pinter ya bener ya bener ya. Soale pinter lek gak bener malah keblinger. Sing ngerusak tatanan iki gak wong goblok, tapi wong sing ngentekno duit negara jatahe rakyat iki wong. Sing goblok sakjane kepingin tapi gak roh carane. Sing uripe bingung no wong akeh iki ya wong. Pinter, wong goblok gak iso, wong goblok bingung karepe dhewe, ora iso bingungno wong. Bener lek gak pinter yo guyokno wong. Ana lho bener tapi gak pinter. Wong kelangan sepeda motor, gak gak gelem lapor polisi, malah alhamdulillah. Nah, koncone yo kaget, nah, sepedamu ilang gak lapor polisi kok alhamdulillah. Yo alhamdulillah sih, biasane tak tumpaki ya apa-apa yo gak ilang kok. Lagi ilangnya kok pas gak tak tumpaki. Alhamdulillah. Lah umpama ilangnya pas tak tumpaki, aku lak katut ilang sisan. Iki yo bener yo. Apa bener karepe, tapi gobloke pol-polan. Yo pinter yo bener yo bener yo. Nah, sampeyan lek kepengin duwe anak sing apik ngono iki guru kokno. Pesenku. Aja alokan wong. Masih wong nakal wong elek aja atik dilokno. Man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mala. Sapa wonge wani nyacat, wani ngelokno dosane wong liya, wong iku gak mati-mati lek durung nglakoni dosa padha karo dosane sing dilok. Lamun wonge durung sampai ngelakoni kok kedisian mati merawasno anak putune bakal ngenteni ngelakoni dosa. Ya Allah ana wong wedok nuwakal aja atik dilokno. Iku wis ngandengno manuk pira wong iku paling gak wis oleh 17 iku ana begenggek nang sampean lokno ngono sampean gak mati-mati nek durung nglakoni begenggek. Umpama zaman gurung sampai ngelakoni ngono kedisian mati merawasno anak putumu anak sing dadi begenggek. Temen anak wong mau wendem kaya apa jatik dilokno. Oh jatik dilokno saman lokno saman gak mati-mati lek durung mendem. Umpama gak sampai mendem kedisian mati anak putumu anak sing dadi tukang mendem merawasno ini. Lu temenanan aku sing dawuh Kanjeng Nabi yo. Ya Allah mangkane ana wong welek nakal kaya apa aja atik dilokno. Nek iso sampean tuturi, lek gak iso sampean dongakno. Nang donga ya Allah Gusti slametaken kula sak anak putu. Aja dilokno. Modelmu kok kaya gak percaya sik tak omong. Lah wong Jawae duwe dalil wong ngalok bakal melok, wong gething bakal nyanding. Wong benci bakal ganti. Sampean mu wenengi ngrungokno ta gak? Nggih apane ana sing bayangno. Ngket mau lo bayang no dane senenge yang dibujuk kaya iku kono seneng aku senep wis gak bayang no ngono deh iki lah ana cerita ya wis ceritane wis umum lah ceritane wis umum sampean dengokno ya nabine Gusti Allah niku kuwatah ana riwayat jumlahe nabi niku 144.000 sing diangkat dadi rasul 313 sing wajib kita ketahui selawe. Selawe rasul sing wajib kita ketahui iki ana maneh sing luwe apik jenenge ulul azmi, pilihan punya keteguhan jumlahe 5. Halo. Tapi dari sekian nabi, jumlahe nabi 144.000. Iku sing wajib kita eling-eling bahkan bendina kudu disebut ana loro. Cinten Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Nabi Ibrahim. Dadi wong Islam iku bendina dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim, dikongkon nyebut paling titik sedina suwengi ping 5. Kapan? Pas salat. Teman pas salat neta tahiyat akhir iku lak ana selawat jenenge ae selawat Ibrahimiyah. Dadi Nabi Ibrahim top ketut kesebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina ten kranggan nggih tasik ndamel Ibrahim ngoten nggih terusno iku engko nang mbok ganti liyane kepengin sugih terus diganti Nabi Sulaiman ngono Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman cek ketularan sogene gak oleh utawa bapak-bapak cek rodok ketok ganteng diganti kama sholli ta'ala sayyidina Yusuf wa ala ali sayyidina Yusuf ra oleh gak oleh Pak tetep Ibrahim terusno gak oleh diganti wis iku setelane soalnya setelane ora mek wong urip tok sampai wong mati lho sik dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim lho wis mati dikongkon eling-eling Nabi Ibrahim bapak-bapak sampean lek tepak ngetutno jenazah nang kuburan mari ngono lak ditalken. Iku talkine lak ngono sih. Gusti Allah Pangeran kula, Nabi Muhammad Nabi kula, Al-Qur'an imam kula, Ka'bah kiblat kula, tiyang mukmin sak donya sedulur kula, Nabi Ibrahim persasat bapak kula. Sampeyan pun nate ditalken. Dereng. Mangkane kok gak patek lancar. Kapan-kapan nek sampean ditalken sampean rungokno. Kula ana Ibrahime. Atek gak ana Ibrahime, ya modene sampean elingno. Nanti sama nyok delusu posek dilu metua din din Ibrahim dorong din nah kene mari nang delusup menjero meneh lapo Nabi Ibrahim kok koyok-koyok dadi lakon sampai Nabi Ibrahim iku dijuluki Abul Ambiya bapake para nabi ancen turunane Nabi Ibrahim niku api-api. Nabi-nabi sing top-top sedaya turunane Nabi Ibrahim. Top Nabi Ibrahim. Turunane api-api. Seje karo Nabi Nuh. Nabi Nuh iku ya nabi sing terkenal api, apik. Nabi Nuh niku nggih masuk kelompok ulul azmi sing lima niku wau. Top. Nabi Nuh niku nggih suwabar. Wis pilihan lah. 144.000 terpilih 5 ya top. Tapi Nabi Nuh gak ada anak nakal ra karuan jenenge Kanan mencatat sejarah hitam. Lah nek Nabi Ibrahim kan putrane api-api mulai Nabi Ismail sampai saiki lho, sampai saiki. Polek ngarani apa jenenge ngono iku? Prasastine lho gak ilang. Ten kene Mekah niku enten Khidir Ismail. Enten makom Ibrahim. Gak iso ilang sampai saiki. Gak bakal ilang sampai kiamat. Hebat. Lah nek Nabi Nuh putrane kok nakal. Lah niki nggih enten ceritane, Pak. Nabi Nuh niku nabi sing top terkenal sabar. Difitnah umate, dizalimi umate kaya apa? Sabar Nabi Nuh, digendeng-gendengno umate, sabar Nabi Nuh. Tapi akhirnya umate iku lek ngelarani keliwat-keliwat, Nabi Nuh keperucut. Donga elek nang umate. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajirun kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang pun di muka bumi ini yang kafir yang menentangmu. Karena kalau engkau sisakan satu saja urip, engkau duwe anak-anak ayo nakal-nakal nentang, resiki sedaya mawon, binasakan semua ya Allah. Lho, mergo Nabi Nuh ndonga ngono. Dituruti karo Gusti Allah. Dunia dihancurkan oleh Allah, kelem bunder sak dunia, mati kabeh. Sing selamat kari, sing numpak perahune Nabi Nuh. Jadi kula samane turunane wong sing numpak perahune Nabi Nuh ini. Ya sik bolo kabeh hasiline kok. Gak ana wong liya, bolo kabeh. Lho ngono iku lho. Anake Nabi Nuh sing jenenge Kanan, gak gelem nurut, waya banjir dieling no Nabi Nuh, Kanan ayo melu bapak nak numpak perahu mah, iki banjir nak, banjir ya wis aku munggah nang omah banyu tambah gede, omah kelem Kanan, ditutno karo Nabi Nuh, iki banjirnya tambah gede nak, omah iki kelem, ayo melu bapak numpak perahu ya nak, mah omah kelem ya wis, aku munggah gunung suwe-suwe banjirnya tambah gede, ditutno kalih Nabi Nuh. Kanan iki gunung kate kelem ya nak ya. Ayo menu bapak numpak perahu nak. Gunungnya kelem. Kelem ya wis, aku mau numpak perahu. Menek wit, wek ngono. Ya Allah. Menek wit sing paling dhukur. Akhire banyune tambah gede ditutno karo Nabi Nuh. Kanan iki donya kelem nak. Ayo melu bapak numpak perahu. Mau. Akhire kebuntel banyu. Mati Kanan. Matine Kanan niku ten ngajenge Nabi Nuh. Nabi Nuh niku ngertos proses menazae Kanan. Mulai saat itu Nabi Nuh susah. Mulai saat itu Nabi Nuh niku dingklu gak tau ndangak. Isin karo Gusti Allah. Dingklu mboten dangu Nabi Nuh sedo. Sama nek mung mikir Pak ketoke Pak. Ya Allah. Lah seje karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iku dilok-lokno umat kaya apa? Mboten nate ndongakno elek. Sampai Nabi Ibrahim niku dibakar karo umate. Gak ono nabi sing dibakar urip-uripan liyane Nabi Ibrahim. Lho kondisi dibakar kaya ngoten niku, sama sekali enggak ada kebencian kepada umatnya. Enggak ono mangkel karo sing bakar Nabi Ibrahim enggak ono. Malah didongakno apik. Halo. Gara-gara dibakar. Lho Nabi Ibrahim malah ndonga. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'ashani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, tiang-tiang sing manut kula, nderek kula niku bala kula Gusti. Tapi tiang-tiang sing musuhi kula mboten manut kula, nggih sak kersane panjenengan, terserah panjenengan, niku kawula panjenengan, wong panjenengan nggih moho ngapura kok. Ya Allah, garapane Nabi Nuh alus. Ya Allah, tiang-tiang sing nderek kula niku bala kula. Lha sing mboten nderek kula niku nggih kawula panjenengan, wong panjenengan nyepura wan kok. Masya Allah, alus garapane. Mboten kok tiang-tiang sing mboten nderek kula niku jenengan sepura nggih Gusti, gak ngono. Nggih dos pundi saene wong jenengan nyepuroan. Alus garapane Nabi Ibrahim. Cara sampeyan ngono ya apa Pak dikeki donga mandi nek dimusuhi wong. Ya Allah, sik engko tak terangno nang nguri. Sampeyan rungokno. Seje Bu, ana wong wedok ngomong sing lanang, "Pak, jaluk belanja, duit gawe belanja." Ya dikei, tetep dikei, ancen kewajiban. Seje karo sing ngalus ngene, "Pak, aku wis ngerti yo, sampean ki Mas yo gak tak jaluki yo wis. Nek belanja kontek mesti aku sampean kei." Lak seje to ngono iku. Aku yo dadi wong wedok kok jalukan. Ngono ku wong lanang gak tambah, "Butuh piro sih?" 200 cukup, Pak. Ya cukup 200 wis akeh. Nyoh 500 nyoh. Ana blonjo entek, kene dite, kene. Ya dikae to, nyoh iki lho, ya ngono. Mangkane sing alus, Bu. Seje kok garapane alus iki, masyaallah. Wong lanang iki tambah sayang ngono. Pas sayang. Aku percaya, Pak, sampean loman sampai aku. Masih aku gak njaluk ya mesti sampean keki. Ya wong lanang sak duwene lho dikekno. Kekno kabeh wis to. Pari sak sawahe kekno. Sapi sak kandange kekno. Mobil sak garasine kekno. Toko sak isine kekno. Omah sak isine kekno. Katok sak isine kekno kata pokoknya. Lalu mungkin Nabi Ibrahim gak tau tuh gak ada elek nang uang. Makanya anak turunnya api-api. Lapa sih kulang saman kok gak oleh mangkel karo wong nakal. Lu gak ada tuh. Nang uangnya gak oleh mangkel. Tapi lek nang kenakalannya ya kudu mangkel. Nang kenakalannya lo ya. Sing gak oleh mangkel itu nang uangnya. Lapa sih. Paling ini. Rezekine Allah sing dikakno menungso iku macam-macam. Ana rezeki rupa donya. Ana rezeki rupa kesehatan. Ana rezeki rupa hidayah. Halo. Dilungkas sama rungokno ya. Ana rezeki rupa donya. Wong nek oleh rezeki rupa donya dadi wong sugih. Lek gorong oleh rezeki rupa donya dadi wong melarat. Ana rezeki rupa kesehatan. Wong iku nek oleh rezeki kesehatan dadi wong sehat kuat. Lek durung oleh rezeki rupa kesehatan ya dadi wong lara gering. Nek oleh rezeki mbah ora dirungokno kok. Wong nek oleh rezeki donya ya dadi wong sugih. Walaupun nyambut gawene santai sugih. Nek durung oleh rezeki rupa donya ya walaupun polae lek kerja gak karo-karuan ya Kliru ya nyambut gawe. Dodolan es lagek metu udan. Wis pokoke wis gak tuwa Pak nyambut gawe, wis gak tuwa Pak. Wong nek oleh rezeki kesehatan, kuat, kodanan iki lho mendeles. Kodanan mendeles. Tapi lek gak oleh rezeki rupa kesehatan, masih tumpak no mobil wapi menggeriken. Ngono. Ana rezeki rupa hidayah. Wong lek oleh rezeki hidayah dadi wong apik. Nek gorong oleh rezeki hidayah dadi wong nakal. Masih omahe cedak masjid iki salate yo gak tau jamaah nduk masjid. Ya mau nontoki wong berangkat nduk masjid. Kok akeh sing nang masjid. Nek wis wong-wong salat dhek terus mendelep meneh. Mikire malah iki cara didoli jajan nek lumayan. Anjene durung oleh hidayah. Saya aku saiki takon. Takon, Bapak, Ibu, sampean umpama ngerti ana uang durung oleh rezeki donya, melarat uripe, golek pangan nih lho kangelan. Ngoten niku sampean mangkel napa saken? Geting napa saken? Mangkel napa saken? Bener, bener. Terus ana uang durung oleh rezeki kesehatan. Gering-geringen. Diluk-diluk lara, diluk-diluk lara, balak-balik tombo, balak-balik mlebu rumah sakit. Saman roh wong ngono ku mangkel napa saken? Mangkel napa saken? Bener. Terus ana wong durung oleh rezeki hidayah. Nawakal. Nurokno wong kok. Gak kober ana pelem tuwa. Liwat ngisore wit e peleme rontok sak glangsing-glangsinge. Ayam ya gak kober tuwa kok. Tukang nggih rusuh nduk ngene kampung. Saman weruh ana wong ngono iku, saken ta mangkel? Yang ngono iku mangkane anakmu angel tuturane. Mangkane anakmu angel tuturane nek diurang guru ngentekno kapur. Wong padha-padha durung nampa hidayah. Paham mboten? Yes. Yes, pokoke donga dinunga. Anak-anake di didik sing apik nggih. Nah, nomor piro iki? Nomor loro. Iya, iya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Wis tau seneng ana sapa ae sak karepmu apa ae sak karepmu, tapi awakmu mesti bakal pisah. Seneng donya seneng. Mati mesti pisah. Mesti pisah. Halo. Saman seneng duit, seneng sak karepmu, mati mesti pisah. Seneng bojo, seneng kok sak karepmu nang diuyel-uyel, diuntel-untel, ditekuk-tekuk, diewek-ewek, tapi mati mesti pisah. Makanya bu, bojo ku enak sing elek-elek. Dadi ana matine niku gak pati semendal, gak pati semendal. Saman duwe bojo nang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, ambune wangi, sabar, pengerten, sogeh, duwite akeh, nyukupi sembarang kalire. Sampean jan bahagia, mati tangisan saulan mbok iso meneng mbok enggak? Mbok iso meneng mbok enggak? Tapi lek bojomu wis cilik entik metekel kunting jembauris, kecentet, kewotok, kereng ngamukan gak gablek dhuwit. Nang mati, paling sampean nyomok inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong ngene kok iso mati ya? Prosoku gak iso mati wong ini iki. Saman seneng opoe seneng sopoe seneng tapi mati mesti pisah. Lelek pengen gak pisah ana resepe lho, resep meneh. Resep cek gak pisah-pisah. Eh, itu iki kadung loman aku. Resep-resep tok. Saman seneng donya, seneng duit, seneng mati mesti pisah. Lek pengen gak pisah ana resepe. Apa resepe? Disodakohno. Sampean sodakohno, walaupun sampean wis mati, gak pisah-pisah sampai tekan swarga. Alhamdulillah. Eh, Bapak Ibu sampean rungokno, dilungkas rungokno. Donya sampean niku kebagi telu. Donya sampean niku lho kebagi telu. Ana donya sing kira apa? Ana donya sing resmi wae sampean, resmi wae sampean, durung karuan wae sampean. Pertama, donya sing resmi wae sampean, sing sampean pangan mlebu weteng. rungokno to. Dadi pertama donya sing sampeyan pangan resmi wae sampeyan. Mlebu weteng aman. Maling gak kira nyolong. Apa maneh nek wis metu tambah aman. Maling ketok nyungir-nyungir. Iki wae sapa ya coklat untuk perapatan. Belantong sakmene dawae. Nyungir-nyungir. Resmi wae sampeyan. Loro donga donya sing sampean sedakohno. Iku resmi wae sampeyan. Sapa ae gak iso ganggu gugat sampai akhirat sampai tekan swarga. Nomor telu, donya sing durung karuan wae sampeyan, iku donya sing sampean rawati, sing sampeyan simpen, sing sampeyan tabung. Iku durung karuan wae sampeyan. Tumpuk ndok ngene bank 500 juta, durung karuan wae sampeyan. Kadang-kadang wae dokter mau tabunganmu oleh 500 juta tapi sampean kena kanker payudara kiwa tengen. Operasi sampai pengpati bae sampean mau nyimpen duit e dokter. Halo. Ya Allah. Makanya sampean lek pengen ketemu duit sampean sedekahno. Sedekahno. Woi. Woi. Dadi nek pengen petuk donya sampean akeh sok nang swarga, ya sedekah sing akeh. Lek sedekahmu titik, petuke ya titik. Lek pengen gak petuk, aja atek sedekah. Nang akhirat gak nggawa apa-apa sampean, ketemu malaikat, Dik, gak nggawa apa-apa, Dik. Mboten malaikat, mbambung kon, Dik, nduk kene. Sampean seneng duit sampean apa mboten? Dijawab. Sampeyan iki seneng duit apa mboten? Mati pisah. Lek pengen gak pisah, di on, Bapak Ibu. Ngapunten, sampean seneng bojo apa mboten? Mati pisah. Pengen gak pisah, di mosok gak ana cara liyane. Modele kok wis kudu ngono sampean. Kateh sampean ijolno aku ta. Ya aku sing emoh kok disedakohno. Ya nggelek cara liyane. Seneng bojo seneng kok, mati mesti pisah. Lek pengen gak pisah di dielingno. Ya genten ngelingno. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Rungokno to. Gusti Allah gawe menungso ya rada unik. Sama nangen-nangen to. Mbah ora dirungokno kok. Wong lanang wedok dadi bojo ki nek dipikir ya rada aneh. Ya melanggar aturan lawas. Kok iso melanggar aturan lawas? Aturan lawas lak ngene sih. Arek iku nek sik cilik mboh ra dirungokno kok. Aneh lak ngene sih. Wong lek sik cilik. Lek sik cilik dolenan. Arek lanang dolenan kumpul padha karo arek lanange. Sing arek wedok cilik dolenan padha karo wedoke. Lak ngono sih. Lho bareng wis gedhe kok terus dioplos. Aneh, Bu. Bu. Sampeyan pun nate turu karo wong lanang. Sama nangen-nangen nak kudu guyu dhewe. Iki lapo kok ana acara ngene bareng. Lah lapo sih kok atik digawe ngono? Soale pengapesane wong lanang iku teko wong wedok. Lah pengapesane wong wedok ya teko wong. Wong wedok ya dikongkon padha wedoke males. Males. Tapi lek sing ngongkon wong lanang, apa maneh wong lanange aku. Semangat. Nah, zaman ni misalnya pas lunggu-lunggu, terus anak kancane sampean itu, Mbak, aku tolong kena kopi, Mbak. Males, gawe dhewe, lak ngono kuwi. Tapi misalnya pas sampean lunggu-lunggu, terus Anwar Zahid moro, ngene. Mbak, tolong sampean kena kopi. Nggih, lak ngono. Wong lanang yang ngono padha ae. Wong lanang nanti kongkon padha lanange, males. Jale ya, ana wong lanang nggawa kardus iki gak wedi, nang isine abot. Ketemu kancane lanang, "Mas, tolong gawakno kardus iki, Mas." "Males, abot, Mas. Salahmu, abot-abot kon gawa." Bareng sing nggawa kardus iku wong wedok wayu. "Mas, sampean iso nggawa kardus iki, Mas?" "Iso." Langsung diwangkat melakune genteyang-genteyang. kabot asline jere sing wedok. Mas kaboten nak? Enggak. Lah kok koyoke sempoyongan, yo ngene iki gayaku dek lek gotong. Soal puklek geger hitungan buri. Bu. Sampean seneng mboten umpama bojo sampean kok ngene? Dek, aku nek salah yo sampean tuturi, aku nek keliru yo sampean tepakno, aku nek lali yo sampean nelingno. Seneng mboten sampean duwe bojo nang ngomong ngono? Bojomu yo padha. Wong lanang yo seneng nek sing wedok ngomongi ngono, Mas. Aku lek kurang tepak yo sampean tepakno. Beke ana mbresetku yo sampean nincerno. Yo. Yo seneng kok. Lah nek gelem genten ngelingno. Saiki kadang enggak. Lah lapo biasane kok atik geger. Penyakit sombong. Penyakit sombong. Kepingin ngomongi gak gelem diomongi. Pengen ngelingno gak gelem dielingno. Ada mau metok ngomong sing lanang. Menengok aku sing ngomong. Ya mah, ya aku sing ngomong. Rungokno aku tak ngomong. Mah, aku ae sing ngomong. Lah ngene iku sih. Sing lanang tuh gregeten terusno leh mung ngoceh tak suwek lambemu sisan. Jare sing metok suweken po, gak pengen tak odot. Urip cuma suwek-suwekan karo odot-odotan. Lah nek gelem genten ngelingno meneh ketemu sampai tekan swarga. Ya Allah. Bu, seneng mboten kumpul bojo tekan swarga? Seneng. Wong lanang isuk nang swarga gak ireng-ireng ngono iku, Bu. Gak coklat-coklat ngono iku. Gak wanteng ganteng, wangi gagah nang dukur-dukur, dukure sepadha Nabi Adam. Kanjeng Nabi pas kepanggih Nabi Adam Isra Mi'raj niku ukurane Nabi Adam suwidak dhirae Kanjeng Nabi. Dukurin, widak dhirok niku nggih kira-kira 40 meter. Yo rong cagak listrik. Ibu-ibu aja adek bingung, lah wong kok dukure rong cagak listrik terus sak pira? Anu sandale. Wis aja adek mikir ngono nduk kono ana panitiae dhewe, sono panitiae. Wis sampean gak adek mikir jempolane sak pira? Dukur nang rong cagak listrik terus sak pira gedene? Jentikane. Gak usah mikir ngono wis ana panitiae. Yo sing wedok yo ngimbangi, gak cilik-cilik ngene. Yo imbang bandingi, sewedhep sedhep, semok-semok, ayu-ayu, gak gede-gede. Wis imbang lah pokoke. Seneng. Wis kapan-kapan lak ngrasakno dhewe, kapan-kapan lak merono sampean ngrasakno dhewe. Nggih? Donga dinunga muga-muga iso totok kono. Wis sampun. Lek yo apa karepmu? Ngaji rong jam gak oleh wis. Ngundang kok mana? Wis nyuwun ngapunten, mbok wonten manfaate. Aku tahu kamu masih pengin berlama-lama bareng aku. Sama sih aku juga kok. Ngundang mana? Nyuwun ngapunten, saestu nyuwun ngapunten. Muga-muga wonten manfaate sing kula atur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wasilatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah wa inna nas'aluka al khayra kullah wa na'udzubika min asy-syarri kullih ya man biyadihi al khayru kulluh Allahumma ij'al hadzal masjid nurul huda ma'muran bi'ibadikas salihin wa ma'muran bi'ibadikal mu'minin wa ma'muran bi'ibadikal mukhlishin ma'muran bi'ibadikal muhsinin wa ma'muran bi'ibadikal muttaqin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.